Elimele gyorwasi sege kralage riar bai lasmir muap ke maraminti. Heitlul so luo larlanak sialikti Israel gek temdes mumu. Negek diti tigyo ata iri Israel arelean la raga wait raja. De cuma mo manetul tu sirnekre waitir mi ohutuna rebo. Giwat desige waman geit mani a Elimelek. Ma ineke iria Efratai. Ma iminti nu Betlehem geti lasmera Yehuda ge. Ode Elimelek nesawa Naomi ma anat kenaru. Nege waman yasir. Ma ita ani Mahlon. Ode ita ani Kilion. Ode kialdi luo larlandes, lemade Elimele giorsawa Naomi, ode anatua menderudes, riar bai lasmir salik, nege lasmir muap kema raminti. Ode giwat raminti muap bonyo, Elimele ga miat, ode len la Naomi yor anan waman derudes bio. Seure gilugu ibonyo naman derudes rasa, nege rasa roro ahmeta mua pare, maita ani Orpa, odeita ani Rut. Nege kilion isa yor Orpa, ode Mahlon isa yor Rut. Ma raktem te ma ramintides nini anagia yain gehean bonyo, Mahlon yor kiliona rmat jagun. Ode len la Naomi yor sobai derudes bio. Naomi yorut de rulak sirbai Betlehem. Ode seguit bonyo Naomi tiomolu wo hulaso yanwe yal eras keti wasiria Israel arede. Nege yal maus keti wait boluhu boel. Lemade Naomi yohut ma anabietik tuha lasmir muapke. Ma yulagi bai wasi lasmir ge huruk. Nege lasmer Yehuda ge. Lemaden je Naomi yor sobai derudis rasosan lanatare, marala marbetik tuha lasmer muabdis. Den je Naomi yor sobai derudis, rbetik marbai lasmer Yehuda ge. Ode giwatar lagut marbai lasmer Yehuda ge mati salakrala bonyo. Naomi tianukti sobai derudis jibyohe. Ana gue, lemau memiru mula ge bayi wasi mia nuge. Mati miet ena miu amam tiso. Ma lemau mohula so yanwe, susu wasi loblobak keti miru. Ma kola nemi lobak anagu reti gyoat len laramatnye. Ode kola nemi lobak yadagunne. Ode lemau mohula so yanwe, yal eras ketie. Ma bisa ma misa huruk. Ma ito itne mimintila mire wait seire ma rseak tie. Kiowat Naomi tanu kol jes maktei bonyo. Kiora sobai derudes yode yo yasir. Den je Orpa yorut de rser ma telatarelan. Oder tanuk tirianat kemar bohe. Eno. Haram ibrai ma mula garam. De aram biumam tiha obo, matbay wasi mua nuge. Keske de Naomi hiala sirma biuhe, anagwe, lemamo miru miula gelak hidik. Gyan muane mi bumami tuha yanwede. Ana lema bisa ma gudur hahak naman wamanire huruk ma ana bisa miorsir. Anagwe, lemamo miula gebo. Kalian mosi Allahuk de, odiana lema kusade. Magolnya sewah negu sama kutot naman waman genaru, desige muanam yo ma migita sirnini yalau siradu ge. Kete mregan goljes, de musti momisa miorir sialik. Lema denje anagwe, masun madan yaunuem dedan ma bilak masunua migomanne. Kali masun madan yanwe ge, hula so yanwe yugun yamwane. Giwat rut yor orpa de rato mulu bonyo deru ger serma telatarelan huruk. Denje orpa yo ya riana. Makte yo tulia ima yula gibai waita nuge. Klala rut lema yo elik ma tiutuk riana naomi ma imyesan. De giura maliaga riana ma biuma yo ribo. Lema de naomi tianuk tirut de biohe. Rut. Matos. Meruan orpa yula gide. Ma biatia itu wasi bangsa ge. Ode wasi ya dari isa gitil ode iyo tisirare. Lema de anago. Lema mom tuhaima mbalak hidik. Keske der rut hialas ma biohe. Eno. Kete maso ya magula giau. Ode tutu koma mwesan bo. Kali ena guao ne, anam bae gabei desigo oktu hao gebo. Magol ne mu minti gabei des, desigo ogu minti des jagun. Ode wasim bangsa ge, desigo wasik bangsa ge dagun. Ode wasim hula soa musambayan tige, desigo wasik hula soa i, maksambayan ti dagun. Magol ne ena guao ne, matnya ramli nao ti des, desige ko ma kumatnya ramli nyati des jagun. De lemamo hula soyanwe yugun yaumo de dan aksialik. Kol nye gusali yau gorao eno kali kuhege cuma mo matmiat ke bisa ma gisali turubo. Yowat desige naomi lema bisa matianuk namit-namit de. Kali hiohe rut nege yohut ma tiuhaibo. Lema dan jederu gersaur wait lak-lakut kenini rait Bethlehem. Ode giwa teranait Bethlehem bonyo, nude sige eksyorbup. Mawam vetareti nude sige rena marbohe. Naomi ne baine. Keskede Naomi hiala sirma biohe, kete miabu giauti Naomi de. De miabu giauti mara. Kali hula soma haritalan lahuk ke tutu giamua, morifti masun ribun lanne. Mawasik mor morif nege meom lara. Kali giwat kosnya makbua, desigo nam ribun ne maus mayau. Klala sel-sel nege hula soyane yor yau mai ne, desigeo kumbran ranbo. Lema dan jegete miabu giauti Naomi de. Kali hula so mahreta lan lahuke yugun yau. Ode ini iyalah masun ke magidan yangwe. Dan jendek tunwa Naomi ulagi tuha lasmir muap ke, ti nor sobai rut iria muap des, maderu ge ramai hnu Bethlehem kene, nege wasik tunwe des. Ode giwa terana ita Bethlehem bonyo, ora sa raget jilai ke diti.